lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas pelukmu. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa, tentang apa yang harus memisahkan kita. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu, untukmu seluruh nafas ini. Kita telah lewati kasih yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku tanpa kita mencari jalan untuk kembali. Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku. Yeah.